Ya'ahum bi'ihsanin ila yaumidin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Asif Pakuraja Rahimani wa Rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pembahasan tentang dosa-dosa besar dari Kitabul Kabair karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab Rahimallahu Ta'ala. Kita sampai pada bab maja'a fil fitan, bab dalil-dalil seputar fitnah. Fitnah dalam bahasa Arab bisa artinya ujian berbentuk musibah, atau fitnah bisa maknanya hal yang merusak kualitas agama seseorang, dan fitnah bisa artinya keadaan banyak perselisihan. Fitnah bisa artinya qitalul fitnah, artinya perang saudara sesama muslim. Dan ayat dan dalil yang dibawakan di bab ini memiliki makna yang berbeda-beda untuk fitnah yang ada badannya. Misalnya firman Allah Ta'ala yang dikutip di sini di dari surat Al-Anfal ayat yang ke-25. Ya, maka fitnah di sini maknanya ujian berupa musibah dan bencana alam atau semacam itu. Wattaqu fitnatan, maka jagalah diri kalian dari fitnah, yaitu bencana, yang ketika bencana itu terjadi, la tusibanal ladzina dzalamu minkum khassah, maka dia tidak akan menimpa orang-orang yang zalim, pelaku-pelaku maksiat saja di antara kalian, namun semuanya kena, orang yang bertakwa ataupun orang yang durhaka, ketika musibah itu terjadi semuanya kena. Tidak ada jaminan kalau orang soleh ketika terjadi banjir atau terjadi gempa bumi atau gunung meletus, kemudian tidak ada jaminan orang soleh mendapatkan perlakuan yang berbeda. Rumahnya tidak kebanjiran, yang lain kebanjiran. Terjadi gempa bumi, yang lain rumahnya hancur, yang ini utuh. Tidak ada jaminan demikian. Karena jika bencana alam semacam ini terjadi, maka tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat maksiat saja di antara kalian, namun semuanya mendapatkannya. Ya, penjelasannya qauluhu babu maja'a fil fitani, yaitu bab ma warada min at-tahdhiri, peringatan yang berasal dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, min al-fitan, terhadap mengingatkan bahaya atau waspada terhadap fitnah. Karena Allah Ta'ala telah mengingatkan berbagai macam fitnah dalam Al-Qur'an dan melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan fitan jamak dari fitnah, makna asalnya adalah al-ibtila wal imtihan, cobaan dan ujian. Makna asal fitnah itu adalah kegiatan untuk mengecek dan memastikan emas itu asli ataukah imitasi. Maka emas itu akan dibakar dengan cara-cara tertentu, dibakar dengan api dengan cara-cara tertentu. Nanti diketahui kalau begini ini emas asli, kalau begini ini imitasi. Maka itu makna asal dari fitnah. Wa min dzalika, maka di antara bentuk fitnah adalah ma yajri min ba'dil wulati min at-tasarrufati sayyi'ah, sejumlah kebijakan yang tidak bijak yang diberlakukan oleh ba'dul wulat, sebagian penguasa. Dan Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya dan menguji mereka supaya jelas terlihat manakah yang tulus dan yang bohong, manakah yang beriman dan munafik. Seandainya manusia dibiarkan tanpa ujian, tentu mereka semua sama. Maka di antara hikmah Allah Ta'ala menjalankan atau memperjalankan ujian, wa misdaqu dzalika, dan tanda bukti hal tersebut ada pada firman Allah Ta'ala, alif lam mim, ahasibannasu ayatraku, apakah manusia mengira dibiarkan untuk mengatakan kami beriman, wahum la yuftanun, dan mereka tidak diuji. Sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah mengetahui orang-orang yang tulus dan Allah mengetahui orang-orang yang bohong. Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah tidak akan membiarkan orang yang beriman alama antum alaih, dengan keadaan kalian, sampai terbedakanlah al-khabitha, orang-orang yang bejat itu munafik, menetayib dari orang-orang yang baik, yaitu orang yang beriman, yang betul-betul beriman. Dan Allah tidaklah membocorkan kepada kalian al-alal ghaibi, hal yang gaib dan masa depan. Maka tidak akan terwujud at-tamayyuz, terbedakan antara orang yang berkualitas dan tidak, kecuali jika setelah terjadi berbagai macam ujian, maka orang yang beriman yang tulus imannya, yathbutuna, akan tegar, sedangkan orang yang bohong dan munafik, mereka akan berguguran. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah ala harfin, di pinggiran. Jika dia mendapatkan kebaikan yaitu nikmat, maka dia mantap dengan imannya. Wa in asabatu fitnah, dan jika dia mendapatkan fitnah yaitu cobaan berupa musibah dan berupa musibah dan penderitaan, inqalaba ala wajihihi, maka dia membalik wajahnya, yaitu murtad, khasirat dunia wal akhirah, jadi ada orang yang merugi dunia dan akhirat. Kemudian fitnah dalam pengertian hal yang merusak keimanan atau merusak kualitas agama. Jadi fitnah dalam pengertian bencana. Di surat Al-Anfal ayat 25 ada juga tadi dibahas tentang fitnah dalam pengertian ujian. Maka kemudian ada fitnah dalam pengertian hal yang merusak kualitas agama. Maka fitnah dalam pengertian hal yang merusak kualitas agama ada dua macam. Ada fitnah tu subuhat dan ada fitnah tu syahwat. Adalah fitnah hal yang merusak kualitas agama, yang itu adalah merusak akidah, racun pemikiran dan akidah, racun-racun ideologi. Fatakunu, maka kalau fitnatu syubhat itu sasarannya adalah akidah seorang muslim. Contoh bentuk fitnahnya semacam faham sesat khawarid, mu'tazilah, jahmiyah, syiah dan aliran-aliran sesat yang lainnya, yang mereka itu adalah orang-orang yang menyimpang akidahnya. Bisa babi subhat alati badat lahum, yang mereka ini punya orang-orang yang terjumus dalam akidah ini, mereka sesat disebabkan karena dalih-dalih. Itu alasan-alasan akal yang sebenarnya bukanlah akal, yang nampak bagi mereka. Demikian juga berbagai macam dalih-dalih yang menyesatkan para penyembah kubur, yang menyembah selain Allah dengan bentuk tawaf mengelilingi kubur, menyembelih untuk kubur, meminta-minta kepada penghuni kubur bantuan dan bantuan, dan tawasul dengan penghuni kubur, dan sebab itu semua adalah dalih-dalih yang terpatri dalam diri mereka, bahasanya mereka orang yang sudah mati itu kalau wali tetap bisa memberi, itu bisa memberi manfaat dan bahaya. Sedangkan fitnatu syahawat, hal yang fitnah dalam pengertian hal yang merusak agama, ada kemudian yang kedua adalah syahawat, yaitu hal-hal yang yaitu berbagai macam keinginan yang terlarang. Fahiya akhafa, maka itu lebih ringan daripada yang sebelumnya. Karena kalau sebelumnya dampaknya adalah menjadi orang sesat. Sedangkan kalau ini fitnatu syahwat tidak demikian. Wa takunu fil ma'asi, karena sasarannya adalah maksiat. Wa yatuna syirki, yang tentu ini dosa di bawah level kemusyrikan, semisal minum khamar dan berzina. Maka perkara ini disenangi oleh jiwa dan jiwa cenderung padanya. Maka fitnatu syahwat menyebabkan orangnya menjadi orang yang fasik. Ya, meskipun fitnah syubhat juga menyebabkan kefasikan. Karena para ulama mengatakan fasik itu ada dua macam. Ada fasik fil i'tiqad dan ada fasik fil amal. Fasik dalam keyakinan, dalam akidah itulah orang yang terjumus dalam berbagai macam paham dan aliran sesat. Kemudian ada al-fisku fil a'mal atau al-fisku fil amal. Fasik perbuatan itu gara-gara melakukan dosa besar. Wa qad takunu al-fitnatu bil masa'ib, dan fitnah itu bisa jadi bentuknya musibah. Maka Allah Azza wa Jalla menguji hamba-hambanya dengan berbagai macam musibah. Walihada, oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, sungguh kami akan menguji kalian bisyai'in minal khawfi, dengan sedikit rasa takut. Maka rasa takut yang jadi ujian itu adalah yang sedikit. Karena rasa takut yang banyak dan menguasai hati seseorang bikin orangnya mati. Orang itu bisa mati karena dikuasai rasa takut. Bisyai'in minal khawfi, sedikit rasa takut, walju' dan lapar. Maka disebutkanlah ujian dengan rasa takut terlebih dahulu baru lapar, karena derita hilangnya rasa aman itu lebih besar deritanya dibandingkan derita kesulitan ekonomi. Wa naqsim minal amwali wal anfus, dan berkurangnya harta dan nyawa, banyaknya orang meninggal dunia. Wa thamarat, dan hasil pertanian. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Itu orang-orang yang jika tertimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fahada, maka inilah sikap orang yang beriman ketika terjadi musibah, yaitu bersabar, kemudian ihtisab berharap pahala dari musibah yang terjadi, dan pasrah terhadap ketentuan Allah Ta'ala. Adapun sikap orang yang lemah iman ketika terjadi musibah, mereka marah-marah dan mereka berkeluh kesah, sehingga Anda lihat mereka pada akhirnya melakukan niyahah meratap, kemudian mukuli pipi dan merobek kerah baju. Kemudian fitnah dalam pengertian hal yang berpeluang untuk merusak kualitas agama. Maka fitnah jenis ini qad takunu bil amwal, boleh jadi karena sebab sibuk dengan harta, wal aulad, atau sibuk dengan anak. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitnah, hanyalah harta kalian dan anak-anak kalian adalah cobaan. Wallah indahu ajrun azim, di sisi Allah ganjaran yang besar. Maka harta itu cobaan dalam pengertian, yakni dalam pengertian apakah sahibul amwal, pemilik harta itu komitmen dengan bilkasbil halal, penghasilan yang halal. Setelah mendapatkan penghasilan yang halal, membelanjakannya di tempat pembelanjaan yang membuat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataukah sebaliknya, rasa cinta dengan harta mendorong manusia pemilik harta ini untuk mujazafah, untuk asal-asalan dalam bertransaksi, sehingga terjumus dalam riba, terjumus dalam maisir, yaitu judi. Wama asbaha dalika, dan semacam itu, minal buyu'i al-muharramah, berupa jual beli yang haram dan penghasilan yang haram. Dan boleh jadi fitnah itu, cobaan tersebut dengan pembelanjaannya, yaitu apakah harta itu dia belanjakan dalam taat kepada Allah dan ridhanya, dan dia bayarkan zakatnya, ataukah dia belanjakan harta dalam maksiat kepada Allah dan murka Allah. Dia gunakan harta sebagai alat bantu untuk mewujudkan syahwat yang haram dan kenikmatan al-habitah yang rendahan. Sedangkan yang dimaksud dengan fitnah dengan sebab anak, maka itu adalah berkenaan dengan tarbiyatihim, merawat anak atau mendidik anak. Apakah dia rawat anaknya dan dia didik anaknya untuk taat, untuk berbuat baik dan bersabar ala ma yusibuhu, ya, bersabar akan apa yang menimpanya, min jaza min jara idzalika, karena hal tersebut mendidik anak, ya, minat ta'ab, yaitu capek, yaitu letih, bosan, rasa bosan dan yang lainnya. Maka ini cobaan atau fitnah karena anak. Ini apakah orang seorang tua ini kuat, sabar untuk tidak bosan, tidak capek mendidik dan mengarahkan anak pada kebaikan, ataukah akhirnya bosan, capek, wis sakar mulai arbi. Maka ini fitnahnya demikian, cobaannya demikian, ya, dinasihati terus menerus sampai bosan, dicerewetin, ya, sampai kemudian habis kesabarannya. Setiap hari mulut bapak dan ibunya berbusa-busa, tidak tahu berapa ember setiap harinya. Akhirnya titik sampai titik jenuh, kemudian setelah, ya sudahlah, ini sakar-karmu. Nah, ini gagal dalam mendapatkan ujian. Ya, maka yang kemudian yang lulus ujian adalah yang mendidik anak, memelihara anak ala ta'ah, untuk taat, untuk jadi orang baik, sabar karena menghadapi capek, bosan, cerewet, ya, untuk itu semua. Yang gagal ujian, yatrukuhum, biar membiarkan anak, wa yudayyi'uhum, menelantarkan anak, daripada capek kayak gitu. Mending ibunya wianan saja, si bapaknya sibuk main HP, ibunya wianan dah, gak usah ngurusi anak, ngajinya anak, sholatnya anak, adabnya anak dan seterusnya, lisannya anak dan teman-temannya. Wa minal fitani, demikian juga diantara fitnah adalah fitnah seorang satu orang dengan yang lain. Maka Allah menguji orang yang beriman dengan kehadiran orang munafik, menguji seorang muslim dengan kehadiran orang kafir, menguji para kekasihnya dengan musuh-musuhnya. Allah Ta'ala katakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Demikianlah kami jadikan setiap nabi memiliki musuh dari kalangan para pendosa. Wa kafa bi rabbika hadiya wa nasira. Cukuplah Allah sebagai pemberi petunjuk dan sebagai penolong. Maka Allah menguji hamba-Nya yang beriman dengan kepada orang kafir, supaya kaum muslimin melaksanakan dakwah dan jihad di jalan Allah, min ajli dalam rangka meninggikan firman Allah. Maka fitnah itu demikian banyak dan beragam. Falyakhruju minha al-mu'min, maka apakah bisa keluar dengan sukses? Ini seorang mukmin bisa keluar dengan sukses ataukah tidak? Maka bahayanya luar biasa. Walabuta, dan haruslah lil mukmin, seorang mukmin, untuk tegar dengan agamanya dan bersabar, lebih-lebih lagi di akhir zaman. Alladzi taksuru fihi hadhil fitan, yang semakin banyak hal-hal yang merusak agama ini dan semakin luar biasa, akthar, lebih banyak, min dzi qabl, dibandingkan sebelumnya, bisa babi ghurbatiddin, disebabkan karena terasingnya agama dan sedikitnya penolong dan pembela. Wallahul musta'an. Berkenaan dengan fitnatul mal, tadi disinggung oleh pensyarah tentang fitnah mal itu dari dua sisi, dari sisi cara mendapatkan harta, kemudian yang kedua dari sisi pembelanjaan harta. Maka dari sisi cara mendapatkan harta, maka boleh sebutkan di antara cara mendapatkan harta yang haram adalah maisir, yang biasa kita terjemahkan dengan judi. Ya, kenapa judi itu disebut maisir? Apa akar katanya, apa makna dasarnya? Maka ada yang menjelaskan bahasanya, maisir itu minal yusri, wahuwa suhulah. Judi dalam disebut atau taruhan itu disebut maisir, diambil kata-kata yusrun artinya mudah. Li'annahu kasbun min ghair kaddin wala ta'abin, karena orang dengan judi sebagian orang dapat duit banyak tanpa capek. Au minal yasari atau maisir, diambil dari kata-kata yasar bimakna al-ghina yang artinya kaya. Li'annahu sababu yasarihi, karena ada sebagian orang yang jadi kaya gara-gara menang judi. Namun ada juga penjelasan yang ketiga, kenapa judi dalam bahasa Arab disebut maisir. Penjelasan yang ketiga, penjelasan dari seorang pakar bahasa Arab Al-Azhari. Beliau katakan, maisir artinya adalah unta yang dulu jadikan sebagai bahan taruhannya orang Arab. Nah, unta yang jadikan bahan taruhan orang Arab, sumya maisiran disebut maisir, li'anna yujazza'u ajza'an, karena dia dibagi menjadi bagian-bagian. Wa kulla syai'in jazza'tahu faqad yassartahu, segala sesuatu yang kau bagi-bagi artinya yassartahu, boleh disebut dalam bahasa Arab dengan yassarta. Ya, maka penjelasan ketiga mengatakan judi disebut maisir, yang maknanya adalah membagi-bagi, dengan makna dasar adalah jazza'a, membagi-bagi menjadi bagian-bagian. Sebagaimana di kitab Kamus Mukhtarus Sihah dikatakan, wa yasara al-qaumu al-jazura, yasara al-qaumu al-jazura artinya iqtasamu a'dha'aha, mereka bagi-bagi anggota badannya, ini untuk si A, ini kepalanya untuk ini, kakinya untuk ini. Itu di bahasa Arab disebut dengan yasara. Karena itu ada kemudian isim fa'il yasir, kalau ya-nya panjang. Kalau yasir ya-nya panjang, maknanya adalah alladhi yali qismatal jazuri, orang yang bertugas untuk membagi-bagi unta dalam kegiatan judi. Nah, seperti apa maisir jahiliyah? Maka maisir jahiliyah itu, kalau pakai perasaan kita, nilai kita nilai pakai perasaan, maka dia adalah kegiatan sosial. Maisir jahiliyah itu kegiatan sosial. Ini adalah, maka dia kegiatan sosial, berarti satu hal yang baik gitu. Kalau pakai dihitung pakai perasa. Namun judi sosial ini yang diharamkan oleh Al-Quran, dan itulah judi jahiliyah. Maka gimana kalau judinya adalah judi cari kekayaan? Ini judinya judi sosial, itu haram. Gimana judi jahiliyah? Fi sifatil maisir allati kanu yata'amaluna bihi fil jahiliyah. Berikut ini gambaran maisir ala jahiliyah. Kana lahum asratu aqdahin. Ada 10 anak panah. Masing-masing ada namanya. Fath, Tau'am, Raqib, Hilis, Nafis dan seterusnya. Enggak usah dihafalkan. Ada 10 anak panah dengan masing-masing punya nama. Likuli wahidin minhu nasibun ma'lumun minal jazuri. Masing-masing dari anak panah ini memiliki bagian yang jelas berapa unta di balik satu anak panah ini. Yang nanti unta tersebut yang harunaha akan disembelih. Ilali salasatin, semuanya ada isinya, masing 10 anak panah itu masing-masing ada isinya, illa li thalathatin, kecuali 3 anak panah. 3 anak panah ini kosong. 7 ada untanya. Di balik anak panah ini ada untanya. Nah, 3 anak panah yang kosong itu dikasih nama Munih, Safih sama Waghad. Nah, tadi ada 7 anak panah itu masing-masing punya punya nilai, punya unta. lil fadhi sahmun. Ini, anak panah yang pertama namanya al-fadh, itu isinya satu unta. Tau'am sahmani. Anak panah namanya tau'am, isinya dua unta. Lirraqib thalathatun. Anak panah yang ketiga, isinya tiga unta. Walil has arba'atun nafis khomsah, musbilis sittah, mu'lis sebaah. Maka dari anak panah 1 sampai 7 itu ada untanya. Anak panah 1 isinya 1 unta, 2 unta, 3 unta, 4, 5, 6 dan 7 unta. Ini ada 7 unta. Dapat anak panah ini, dapat anak panah yang ketujuh, nah, maka dia berhak untuk ngambil 7 unta. Dapat anak panah nomor 1, nah, cuma dapat 1 unta. Nah. Dapat anak panah nomor 2, dapat 2 unta. Dapat anak panah nomor 3, dapat 3. Seterusnya. Kalau dapat yang nomor 7, ah itu banyak sendiri. 7 unta. Lalu, ya ja'alunaha fi kharitatin. 10 anak panah tadi dimasukkan dalam satu kantong. Satu wadah. Wa yad'unaha ala yadi adlin, lantas mereka letakkan, mereka sepakati kantong tersebut diserahkan kepada seorang yang terpercaya, orang yang dianggap orang baik. Maka mereka bersepuluh, jadi peserta judinya 10 orang dengan 10 anak panah, 3 kosong, 7 berisi, tujuh ada isinya. Mereka bersepuluh ini sepakat untuk menyerahkan kantong berisi 10 anak panah tadi kepada seorang yang dianggap orang yang baik. Sumayujal jiluha. Kemudian tugas orang baik ini ngocok kantong tersebut. Wayudkhilu yadahu. Dan masukkan tangannya ke kantong tersebut. Ini. Fayukhiju bismi rajulin rajulin qadahan minha. Maka kemudian maka dia akan menyebut si fulan, ini anak panahnya. Si A, ini anak panahmu. Si B, ini anak panahmu. Si C, ini anak panahmu. Faman kharaja lahu, maka siapa yang keluar anak panahnya. Min zawatil ansiba, dan dia anak panah dari 7 anak panah yang punya isi. Akhdan nasibal mausum bihi. Maka dia akan mengambil bagian yang sudah ditetapkan untuk masing-masing anak panah tadi. Kok yang dapat anak panah nomor 1 ya, jatahnya 1 ekor unta. Dapat anak panah nomor 5, dapatnya 5 ekor unta. Dapat anak panah 6, maka dapat 6 ekor unta. Dapat anak panah yang ketujuh ya, paling banyak, dapat 7 ekor unta. Sedangkan siapa yang keluar untuknya anak panah la nasibalahu, yang tidak ada jatahnya, maka lam ya'khud syai'an, tidak ngambil, tidak dapat apa-apa. Terus apa dapatnya? Wa rurima thamanal jazuri kullihi. 3 orang ini dibebani harga pembelian semua unta yang ada. Maka dialah yang mikul pembelian unta yang ada. 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Nah, unta sejumlah ini dipikul gotong royong 3 orang yang nasibnya sial. Dicabut dapat dan anak panah namun yang tidak ada isinya. Terus tadi saya sampaikan judinya orang jahiliyah itu judi sosial. Kenapa demikian? Wa kanu yadfa'una tilkal ansiba'a ilal fuqara'i. Mereka kemudian menyerahkan jatahnya masing-masing itu dibagikan dan diberikan kepada fakir miskin. tidak dibawa pulang, namun dibagikan kepada fakir miskin. Wala ya'kuluna minha. Ini untanya disembelih ini. Ini untanya ini disembelih. Dan mereka dagingnya mereka berikan pada fakir miskin. Yang menang dapat 7, dapat 6, dapat 5 itu pulang tidak membawa daging unta. Nah, dibagikan saja kepada fakir miskin. Wa yaftakhiruna bidzalik. Dan mereka merasa bangga dengan judi sosial semacam ini. Judi sosial semacam ini. Wa yadhumuna man lam yadkhul fihi. Dan mereka mencela orang kaya yang tidak mau ikutan kegiatan sosial, judi sosial semacam ini. Itu praktek judi jahiliyah. Itu lebih keren dan lebih itu lebih keren daripada judi modern. Karena judi jahiliyah, judi sosial. Jadi ngerjain 3 orang untuk kemudian bayari sekian banyak unta, sekian banyak unta. Nah, unta ini dagingnya mau dibagi-bagikan sama orang miskin. Ini judi sosial. Ini judinya sosial. Nggak, mereka tidak makan sedikit pun darinya. 10 ini, mereka tadi yang menang 7 orang yang dapat itu tidak pulang bawa dagingnya. Dagingnya bagikan semua. Kan keren kan? Berarti kalau kumpulan 10 orang ini kan orang-orang yang bersedekah rame-rame kan? Ini kan koyokan sedekah ini kan? Ini koyokan sedekah ini gotong royong untuk sedekah daging unta yang mau didistribusikan kepada fakir dan miskin. Mereka enggak dapat untung. Ini cuma kemudian salah satu trik dan strategi untuk beramal soleh. Kan? Cuma kemudian varian dalam kegiatan amal soleh, ya kadang bagi langsung, kadang pakai muter-muter dulu, gitu kan. Ya, ada yang dikerjain, ya, ada yang duitnya dikuras untuk membayari ini semua, kan cuma kemudian bentuk kreasi beramal soleh, kan. Itu maisir jahiliyah. Maka jika judi sosial saja itulah yang diharamkan oleh Al-Quran. Ya, itu yang diharamkan oleh Al-Quran itu judi sosial. Ya, maka gimanakah kalau taruhan sosial? Ya, maka gimanakah kalau taruhannya taruhan profit? Nah, itu kan lebih jahiliyah daripada judi jahiliyah. Ya, kemudian kita kembali ke buku. Wa qauluhu ta'ala wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Terkait dengan surat Al-Anfal ayat yang ke-25, hadza tahdzirun. Ini maknanya adalah peringatan. Waspadailah dan ambillah perlindungan dari fitnah. Fitnah di sini nakirah, nakirahnya adalah li ta'zim. Artinya fitnah besar. Fahiya, maka fitnah tersebut kata ta'adda adz-dzalimah, melampaui orang yang zalim, tidak hanya menimpa pada orang yang zalim. Namun melampaui orang yang zalim sehingga menimpa orang yang saleh. Orang yang baik ataupun taleh, orang yang rusak. Maka jika masyarakat mengingkari angkaraha, mengingkari kemaksiatan tersebut, mereka melaksanakan kewajiban, mereka semua selamat. Nah, jika mereka tidak mengingkarinya dan tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan tidak melawan maksiat yang tersebar di masyarakat, artinya mereka tidak melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan atas mereka, nahwaha terhadap ketika menghadapi maksiat, fa innaha ta'um uqubatuha, maka hukuman maksiat tersebut akan merata menimpa orang yang saleh dan taleh. Oleh karena itu terdapat dalam hadis, jika dosa itu sembunyi-sembunyi maka tidaklah taduru menjadi bencana kecuali pelakunya. Wa in dhaharat, namun jika dosa dan maksiat itu terang-terangan, falam ta'ab falam tughayyar, lantas tidak diubah, daratil ammata, maka maksiat tersebut menjadi madarat, menjadi bencana dan malapetaka al-ammata untuk semuanya. Wadhalika, dengan hal tersebut karena orang yang bejat itu akan dihukum karena maksiatnya, sedangkan orang yang saleh maka dihukum karena diamnya. Lian Allah yumkirha, karena tidak mengingkarinya padahal mampu. Kemudian firman Allah Ta'ala, huwal qadiru ala ayyaba'asa alaikum, dia Allah kuasa untuk mengirimkan pada kalian adab dari arah atas atau dari bawah kaki kalian, atau menjadikan kalian syia'an, berkelompok-kelompok yang saling bermusuhan. Maka ada azab dari arah atas, contohnya halilintar, contohnya angin yang menghancurkan, contohnya adalah hijarah, hujan batu yang turun dari atas, atau aasir, atau kemudian aasir al-muhlikah, atau minta di arjulikum, atau di bawah kaki kalian, maknanya adalah gempa bumi menghancurkan, wal barokin, gunung meletus, kemudian konabil, jamak dari kumbulah, ini tentu maknanya konabil manasinya bom, namun madfunah, yang dipendam, ranjau darat. Ayal bisa kumsyia'a, atau Allah jadikan kalian berkelompok-kelompok yang berseturu, wahada asyaddu, dan ini adalah cobaan yang lebih susah. Fa'inallah, maka Allah subhanahu wa ta'ala, jika Allah berkehendak, Allah jadikan sebagian hamba itu bertindak zalim kepada yang lain. Fasaru syia'an wa ahzaba, dan jadilah mereka berkelompok-kelompok dan kelompok-kelompok yang saling menyerang. Maka sehingga kalimat ini tahdir mengingatkan bahaya tahazub, bahasa Indonesianya apa, sektarian, faham kekelompokan, yang kemudian fanatik dengan kelompok dan zalim dengan yang di luar kelompoknya. Sehingga ayatnya adalah motivasi untuk bersatu dan taat kepada penguasa dan pemerintah muslim. Wal maksud intinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terkadang menjadikan sebagian orang menimpakan bencana dan derita kepada sebagian yang lain, sebagaimana bisa kita saksikan pada hari ini, di mana tahdutsu hadil fitan, terjadilah berbagai macam fitnah di tengah-tengah manusia, dan dampaknya berupa peperangan yang menghancurkan, lali syai'a, bukan karena sesuatu, wa innama hanyalah karena Allah menimpakan sebagian atas yang lain, dan sebab itu semua adalah kekafiran, maksiat, perselisihan dan perpecahan. Allah jadikan manusia syai'an, berkelompok-kelompok yang saling bermusuhan, asyadda minal adab, dan ini lebih susah, lebih menderita daripada adab yang Allah kirim dari arah atas atau dari arah bawah. Demikian kita lanjutkan batal isya wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ruta'ana anilhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan, tadi ada satu kosakata yang kita lewati di halaman 558, al-a'asir al-muhlikah. Aasir jamak dari i'sar. I'sar maknanya rihun tahubbu bisyiddatin, angin yang bertiup dengan sangat kencang. Atuthiru al-ghubar, dan membangkitkan debu. Watartafi' kal'umud, sehingga debu itu naik seperti tiang. Ila sama, ke atas. Puting beluyung berarti ya. Itu aasir. Kemudian kita lanjutkan hadis, kita lanjutkan pada hadis selanjutnya. Dari Ibnu Amr, beliau mengatakan, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu safar. Fanazalna manzilan, maka kami singgah di satu tempat untuk istirahat. Saat waktu istirahat tersebut, di antara kami ada yang memperbaiki tendanya, di antara kami ada yang tadilu, yang memperbaiki atau kemudian anak panahnya. Wa minna man huwa fi jasharihi, dan ada di antara kami yang ada di jasharnya. Jasyar maknanya al-masyiyah tar'afi makaniha. Ini tempat tempat hewan ternak atau hewan ternaknya bersama hewan ternaknya. Atau intadola tadi maknanya istabaku firami, lomba memanah. Itna dan munati Rasulillah, ketika itu ada penyeru yang berseru, as-salatu jami'atun, salat berjamaah. Maka kami kumpul menuju Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul katakan, tidak ada seorang pun nabi sebelumku kecuali hakon alaihi, dia berkewajiban untuk menunjuki umatnya semua kebaikan yang dia ketahui untuk umatnya, dan mengingatkan umatnya kejelekan apa yang dia ketahui untuk umatnya. Dan sesungguhnya umat kalian ini diletakkanlah afiyatuha fi awaliha, kondisi baiknya di generasi awalnya, dan akan menimpa generasi akhirnya balaun bala wa umur dan berbagai perkara yang kalian ingkari. Wataju al fitnah tu, maka datanglah fitnah. Fayuraqiku ba'duhu ba'da, maka ini menyebabkan lembut sebagiannya dengan yang lain, dan datanglah fitnah sampai-sampai orang yang beriman mengatakan inilah yang akan membinasakanku. Thumma tangkashifu, kemudian berlalulah, hilanglah fitnah. Lantas datang kemudian datang fitnah, dan orang yang beriman mengatakan hadihi hadihi. Faman ahaba, maka siapa ingin an yuzahzaha, dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Fal ta'tihi maniyatuhu, maniyah artinya kematian, maka hendaklah kematian mendatanginya dalam keadaan dia beriman pada Allah dan hari akhir. Penjelasannya, adapun hadis Abdullah bin Amr yang panjang ini, fahuwa hadisun azim. Di sini terdapat adalah hadis yang agung. Isi hadis ini arahan dari Nabi. Fihi, pada hadis ini terdapat arahan dari Nabi dalam jumlah yang banyak. La siyama, lebih-lebih lagi arahan di zaman fitnah. Karena mereka safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas mereka singgah. Orang-orang pun sendiri-sendiri dalam kesibukan mereka. Maka pada saat demikian, datanglah seorang dan terdapat penyeru Rasulullah SAW yang mengatakan as-salatu atau as-salata jami'atan, artinya datangilah salat. Tatkala mereka telah kumpul, Nabi mengkabarkan ma yakunu minal fitan, tentang fitnah yang akan terjadi, supaya mereka siap-siap. Dan Nabi kabarkan bahasanya generasi awal umat Muhammad itu mendapat yahsulu, itulah yang terjadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian khulafaur rasyidin, kemudian para sahabat, kemudian tiga generasi istimewa yang merupakan sebaik-baik generasi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian setelahnya. Kemudian setelah tiga generasi tersebut akan timbullah kejelekan dan berbagai macam fitnah. Sampai Nabi katakan hatta yuraqiqu ba'duhu ba'da, artinya yasiru ba'duhu raqiqan, sebagiannya lembut dengan yang lain. Ay khafifan, lembut, karena besarnya ma ba'dahu, setelahnya. Adapun yang kedua tidaklah menjadikan yang pertama raqiqan, lembut, maka jadilah setiap fitnah itu lebih keras daripada sebelumnya. Maka jika datang fitnah, fa innal mu'min, maka seorang yang beriman mengira bahasanya inilah kematiannya. Dan ternyata fitnah itu tangkashifu, berlalu. Kemudian datanglah fitnah yang lain, maka orang yang beriman mengatakan ini dan ini. artinya inilah hal yang membinasakanku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal yang bisa mencegah berbagai macam fitnah ini. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi untuk ala istima'il kalimah, bersatu taat kepada penguasa kaum muslimin. Karena seorang penguasa itu menjadi setron, ya, pelindung bagi rakyatnya dan pelindung tunah rakyatnya, dia cegah dengan sebab dirinya berbagai macam fitnah. Maka umat ini, maka rakyat tolong menolong bersama penguasa semacam ini. Wa yakunulahum taulatun, dan jadilah bagi mereka ahlu sunnah punya negara yang ditakutkan oleh musuh-musuhnya. Kemudian di antara fitnah atau kerusuhan adalah manakala kaum muslimin bersatu ala imamin wahidin, mengakui satu penguasa, kemudian datang orang yang ingin memecah belah persatuan kaum muslimin dan yasyuku al-asa, merusak tongkat ketaatan, maka mencegah kejelekannya adalah dengan membunuhnya. Semisal dia, ya, orang yang memperkutbakandakan vonis kafir, yang mengkafirkan para penguasa dan kaum muslimin, maka mereka-mereka inilah buta haruslah mingkotlihim, menimpakan hukuman mati badannya dalam rangka menghilangkan kejelekannya. Karena mereka berupaya untuk binasanya kaum muslimin, watasdid, dan mencerai-beraikan persatuan kaum muslimin, dan metafrik, mencerai-beraikan kalimat ini, kalimat kaum muslimin, bersatu padunya kaum muslimin. Pelajaran yang lain, wa fil hadis minal fawaid, fawaid atau pelajaran dari yang lain dari hadis ini, para nabi perhatian dengan masalah umatnya. Maka para nabi mengajar umatnya kebaikan dan mengingatkan umatnya kejelekan. Pemindali di antara tersebut adalah peringatan mereka, para nabi, dari bahaya fitnah, dan yang paling besar adalah tahdhiran minha, peringatan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan demikianlah sifat para nabi dan para pengikut nabi sampai hari kiamat. Kemudian sabda Nabi sayyibu akhirahu ikhbarun, maka ini kabar minhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada sejumlah ikhtibar, ujian dan berbagai macam perkara yang ini, tungkiru mukhalafatan, wa umur, dan berbagai perkara tukarun diingkari, mukhalafatan karena menyelisihi kebaikan yang dulunya ada. Wa bi'annahu satashtaddu alfitan, karena fitnah itu semakin keras di akhir zaman. Fatakun, maka masing-masing dari fitnah tersebut lebih keras daripada sebelumnya. Kemudian Nabi jelaskan matah sulubihi, alat untuk mendapatkan keselamatan dari berbagai macam fitnah ini. Maka siapa yang ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Yuzazahu, diguncang, artinya anal ibtiat aninar, bahasanya menjauh dari neraka Allah Subhanahu wa taala itu perlu susah payah, karena terdapat banyak kesulitan dan fitnah yang terjadi di dunia, sedikit orang yang bisa selamat darinya. Wa hunaka ahwal, dan ada kondisi yang ngeri yang terjadi pada hari kiamat yang bikin beruban rambut kepala, sampai-sampai para nabi mengatakan wahai Rabbku selamatkanlah, wahai Rabbku selamatkanlah. Dan di antara kengerian ini adalah al-wuku, berdiri di padang mahsyar, penimbangan amal, kemudian terbangannya buku catatan amal, melewati sirat, ya, supaya berakhir keadaan kaum seorang muslim, surga atau neraka. Sedangkan sirat adalah jembatan yang ada di punggung neraka, yang lebih tipis daripada satu helai rambut, namun ahad itu lebih tajam dari pedang. Manusia akan melatihnya sesuai dengan kadar amalnya. Ada orang yang melewatinya kalbarkis seperti kilat, ada yang lewat seperti angin kencang, ada yang lewat seperti al-fars al-jawad, seperti kuda al-jawad, itu yang biasa dipakai untuk lomba pacuan. Dan ada yang lari aduan, betul-betul lari, ada yang berjalan dengan jalan, dan ada yang ngisot, izahfan, benar-benar ngisot, jalan pakai pantat. meniti sirat. Dan para Nabi alaihissalatu wassalam ada di ujung sirat, dua ujung sirat sambil mengatakan Allahumma salim salim, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Maka faman naja min hadil ahwal, dan siapa yang selamat dari kengerian ini, zuhziha, maka dia harus ditarik kuat dari neraka, dan sehingga selamat dari neraka lantas dimasukkan dalam surga. Adapun orang yang tidak selamat dan gugur, maka dia rugi dan merugi, dan adalah neraka itu tempat kembalinya, karena tidak ada setelah negeri ini, setelah kampung dunia ini, kecuali surga ataukah neraka. Maka siapa yang ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka adalah dia datang menghadap Allah pada hari kiamat dengan membawa iman pada Allah dan Rasulnya. Dan ini tidaklah mungkin terwujud kecuali dengan mengenal dan berilmu, yaitu mengenal iman dan Islam, kemudian as-sabat alaihima, kemudian tegar di atasnya. Maka di sini ada diksi siapa yang ingin selamat dari neraka digunakan dengan kalimat yuzahzahu, yang artinya ditarik kuat. Artinya perlu ditarik kuat. Sehingga tadi beliau katakan di halaman 561, maka yuzahzahu menunjukkan bahasanya menjauh dari api neraka amrun yahtuju ila jahdin, perkara yang perlu susah payah dan derita. Ya, demikian yang kita baca di sesi yang kedua. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Baru da'ana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.